Apakah sering mengajak berta'awun? Semisal ta'awun pembebasan lahan pondok, ta'awun pembangunan masjid, atau pembangunan mahad, atau yang semisal itu bentuk tasawul meminta-minta. Allahul musta'an. Metu mane? Jujur ya, secara mutlak dengan bahasa seperti ini, syubhatnya hajuriyin. Hajuriyin, pengikutnya al-hajuri yang di Yaman. Ini bisa lumayan banyak. Selalu tasawur, tasawur, tasawur. Gak paham, apa tasawur. Ya kan, binti nazarumullah, ajakan donasi atau berta'awun, macam-macam. Kalau mengajak ta'awun donasi, masuk kantong pribadi, atau kantong sejumlah orang untuk kemaslahatan pribadi, memperkaya diri dengan itu namanya tasawul. Kalau tasawul ya, mengemis meminta-minta. Dan tipe tasawul yang paling keji, dikarenakan untuk kepentingan pribadi, menggunakan nama dakwah. Definisi tasawul ya, Pak. Untuk bisa lihat dalam Syarah Abu Dawud, Abdul Ma'bud. Tasawul yang dikejar, ialah su'alun nasi hajata nafsihi takatsuran. Meminta-minta kepada orang lain hajat pribadi dalam rangka memperkaya diri. Itu namanya ngemis. Itu namanya tasawul. Itu yang dikecam dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Dalam hadis. Barakallahu. Lebih kecil lagi ketika itu menggunakan nama dakwah. Entah bangun masjid, bangun mahal, bla bla bla bla. Lebih kecil lagi secara hubungan kemasyarakatan mengatasnamakan korban banjir, korban tsunami. Menggalang donasi masuk kantong pribadi atau ke sejumlah orang atau kantong sebuah komunitas. Pecah. Tindakannya haram dikarenakan tasawul, niatannya jahat. Yang pertama keji dikarenakan mencoreng nama dakwah, yang kedua kejam dikarenakan mengatasnamakan niat secara terkena korban. Dipahami gitu? Itu bobitnya. Tapi kalau mengajak antum bertahun, ya Allah ya ikhwan, kita bertahun mau bangun asrama putri, belum prakerti, belum selesai, langsung aja ya begitu. Ya Allah ya ta'awun, kita tuntaskan bangun masjidnya. Belum tuntas tuh, sebelah utaranya belum selesai, sebelah timurnya juga belum digarap. Kemudian dana masa dengan jelas, peruntukannya jelas. Yang bangun mahat putri jelas, bangun masjidnya jelas. Itu namanya al-hattu al-sadaqah. Dalam bahasa syar'inya menganjurkan orang untuk bersedekah. Dipahami gak? Itu syar'i. Itu kalau gotong royong namanya ta'awun. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Dalam kamus ta'awun gotong royong di atas al-birr dan taqwa. Baik. Dulu Nabi Muhammad SAW lebih banyak ragamnya ketika menganjurkan sahabat bersedekah. Ada kalanya menganjurkan sedekah untuk satu orang. Nanti yang sahih ketika Rasulullah SAW yang berkhutbah Jumat muncul satu orang kondisinya miskin banget. Cuma yang berikutnya muncul, yang ketiga muncul. Belum mengatakan menganjurkan para sahabat untuk sedekah. Tasodaku untuk orang ini. Sedekah dapat dua pakaian. Dikasihkan sama dia. Beliau banyak ini kurang ini. Belum menganjurkan lagi kita sodaku. Sodako lagi. Nah orang itu yang tidak dapat dua pakaian. Sedekah satu pakaian. Dimarahi sama orangku. Oh ya. Laka kamu ini. Aku menganjurkan itu untuk kamu. Kok malah kamu sedekah satu pakaian lagi. Untuk satu orang. Bukan untuk kepentingan umum. Satu orang. Sama katanya Allah ikhwan, saudara kita pulang sedang ada musibah, bantu mereka. Tindakan antum itu namanya menganjurkan orang untuk sedekah. Bukan untuk dia, tapi untuk fulan yang sedang sakit. Yang rombongan juga pernah ketika beliau mengajak sedekah, ketika rombongan dari Mubor, semua dari Mubor yang comang-camping itu. Tersedak itu sedekah, ada yang sepenuh telapak tangan, sampai terkumpul dua gumpukan besar, makanan, minuman, pakaian. Senang beliau. Dan mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhir hadis. Itu mereka semua. Tarekat itu. Wah, akhirnya belum menggalang para sahabatnya untuk bertahun bangun apa ini? Masjid Nabawi. Itu belum kerjakan sendiri rame-rame. Rame-rame. Mau dibeli tanahnya. Gak mau mereka. Jangan ya Rasulullah. Kalau untuk masjid kami ikhlas. Tahun pekarangan lahan. Yang lain tahun bangun. Yang tadi bekas kuburan. Dibersihkan semua, dipindahkan ke tempat yang lain. Itu ta'awun. Fisik. Bahkan. Itu namanya ta'awun. Itu namanya perkara yang sangat dianjurkan dalam syariat. Pelakunya bagus. Mengajak bertahun, mengajak untuk bersedekah. Ngerti gak? Nah, antum ketika diajak untuk bertahun, donasi, ajak geremeng. Tentang geremeng ya? Ajak mesur-surah. Oh, iki tahun lagi, tahun lagi, tahun lagi. Ngemis, rek. Sing ngemis apa? Ini bukan perjuangan seseorang untuk supaya terwujud apa yang diinginkan bersama-sama. Dia punya perjuangan untuk menganjurkan orang berserta. Dan itu nih, bismillah. Kalau sanggup ya tahun. Dia gak sanggup, aduh geremeng. Terus pernah ngawai. Dan kerjakan poin kedua yang mungkin bagi antum. Antum share ke teman-teman yang lain. Mohsinin yang lain. Relasinya antum, teman-temannya. Ngajak. Antum ngajak tahu juga, ya Allah. Bolo-bolo, batir-batir. Ini loh. Aku punya masjid belum jadi. Ya tahu dia. Ya batir-batir, kocok-kocok. Ini loh, saya punya mahat putri belum selesai. Ngajak teman-temannya antum. Antum jawab pahala apa ini? Ngajak tahu. Meskipun antum secara pribadi belum bisa tahu. Jangan gembosi. Kalau gembosi namanya muhadzil. Mohon maaf, agak kasar bahasanya. Itu sifatnya kaum munafikin. Gembosi. Nah, ada yang infaknya banyak, riak, ujub. Ada yang infak sedikit, ah ini gak ikhlas. Oh, loh, wah dikit-dikit sedekah. Ngemis. Hanya bisa ngeroeng, hanya bisa ngedumel, hanya bisa komentar. Dianya tidak ada pembuktian dalam pengamal. Gimana mungkin Allah, jujur saja ya. Tarbiyah kita, dakwah kita di Indonesia Raya ini. Belum ada atau dikatakan tidak ada bosnya. Gimana? Ada sih bos-bos banyak. Cuman tidak semua mereka bisa dengan sepenuh hati ngebosi semuanya. Gimana? Dia harus memandang realita. Mana ya? Kalau punya big boss, masya Allah, mendanai semuanya enak wis. Bangun. Beres. Ah ini beres. Allah wabarik. Kita cuma butuh bunga atau alhamdulillah, jazakallah khair. Gak usah pakai donasian. Ada big boss-nya. Iya. Kan gitu. Katanya ada big boss-nya. Boss-nya banyak. Tapi gak ada yang seperti tadi itu. Ya Allah ta'un. Insyaallah. Itu lumayan. Tapi bukan gelondongannya di bawah pertama tadi itu. Lumayan. Kalau dia sendirian. Gak saya ngeluh. Kok doai. Makanya kita membutuhkan yang lainnya. Allah ya kan yang lain. Kita tahu sama-sama. Dengan yang kita mampu pelan-pelan. Tapi akan terwujud insya Allah yang kita harapkan. Yang ini lumayan rezekinya lancar. Tung 10 juta. Alhamdulillah. Yang ini sedang-sedang. Tung 2 juta. Alhamdulillah. Yang ini 1 juta. Tinggi 500 ewu. 100 ewu. 50 ewu. 10 ewu. Tidak ada masalah. Tunjukkan semangat antum dalam perjuangan dakwah tentang Allah. Itu punya komitmen. Ada kemampuan. Enggak mampu dengan harta benda dan yang lainnya. Tahun fisik, tahun membangun, atau tukang misalkan kelihatan bendara wis gini-gini ngeluh-ngeluh. Apa Pak? Bu Mas, bisa bayar apa enggak iki Mas? Nampaknya kemis sore ini bayarannya wallahu a'lam bissawab. Tunda, enggak masalah. Antum tahu dengan menunda gajian. Tahu lagi. Hah? Saya gak mengatakan jangan digaji ya musakin. Yang tukang ya mau kiri waduh lain. Dan ditunda sebentar. Karena masalah. Pasalannya biro ini, pasalan tukang di sini berapa sehari? 150. 150. Eh Pak, 100 tahun. Sama saya 120 nya intak. Semangat gitu. Sehingga dakwah itu terjaga, semangat terjaga, berkembang. Gitu. Berat sama dijinjing. Ringan sama dipikul. Yang penting keikhlasan. Insya Allah jadi. Hah? Putri jadi, insya Allah. Tiki-tiki jadi. Sebelah utara tiki-tiki jadi. Ya butuh waktu. Karena kan big bossnya apa no. Mana ya? Rekomendasi. Siap? Ya itu orang Tuban dan sekitarnya itu yang harus mengatakan siap. Ya. Oh, no. Jangan mengandalkan orang luar atau sendiri. Nah, terus ya teman-temannya. Terus ya, itu punya teman-teman di kampung, punya teman-teman di kantor, dalam macam yang punya semangat dan tahu siapa. Ajak, ya Allah. Jajak untuk ini semuanya, Pak. Apakah itu dapat membuat ikhwah lari dari dakwah? Semestinya enggak demikian. Sehari demikian, enggak demikian ya, Pak. Semangat, Pak. Diajak. Ajakan tuh kalau itu mampu, ikut. Kalau mampu, atau bantu dengan cara-cara yang lain. Barakallahu. Yang bikin lari itu ketika dipaksa dan ditetapkan. Bapak jadi apa jadi bahasa ini kan upeti. Nah ini upeti kan yang berdiri ya. Semua yang taklim di mahat Najib Ambiya Tuhan. Per orang upetinya 5 juta ya saulan. Ya apa? Bangun pondok putri. Lagi ojo ya. Ilzam namanya. Tahun pada ilzam. Semangat ya aja. Hat semangat. Kecuali kalau masing-masing yang ada di sini punya komitmen sendiri. Kita berkomitmen. Insya Allah masing-masing terkomitmen. Komitmen. Berapa? 1 orang 1 juta tiap bulan. Ya mau kok. Itu namanya komit pribadi. Mana ya? Ya ada. Ayo. Saya insya Allah. Ya Allah semangat ya hari. Anu masih belantara loh ini. Tanahmu masih belantara loh ini. Ini apa sih? Ini hutan belantara ini tadi. Ya, masjid Pak Iki sampai putri. Ya, kaplingannya belum dibangun. Yang punya kaplingan yang bangun cepat. Biar jadi perkampungan gitu loh. Terus berjuang pelan-pelan. Jadi gak harus simsalabim. Jadi enggak, dengan kemampuan. Dikit-dikit. Ini masih hutan kabing. Loh. Pas hutan semua ini, targetnya kan sebelah utara ada ya, timur juga ada, kan gitu. Ini sudah ada selatan sih, alhamdulillah ini. Teruskan, utara, teruskan timur. Nanti sebelah kanan lagi masih panjang loh itu. Asrama Putra, nanti kalau itu punya program, Allah bari kasih kemudahan program, ada program PAUD, ada TA-nya, nanti ada apa lagi, SD, SMP, SMA, butuh lahan besar ya. Jangan pesimis, ya optimis, insya Allah ke depan. Mana ya? Buktinya kemarin, isi kita ay kurang. Isi kita ay kurang nih. Iya. Jadi ke depan harus lebih semangat para teman. Ini untuk yang Tuban dan teman-teman yang lain. Yang hadir, Ciran juga ada di sini. Ini semangat. Ya, Lamongan juga ada di sini. Semangat beberapa tahun. fisabilillah. Ingat kebaikannya, pahalanya untuk kita sendiri. Gitu loh. Ini invest kita untuk akhirat. Ikhlas, kita nanam, kita nazra, menanam. Nanti dipanen kapan? Dipanen nanti yaumul qiyamah insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kurang sekian menit, ada lagi yang lain? Kurang 3 menit. Monggo. Oke. Banyak sekali amal-amal yang luar biasa, tapi tidak masuk dalam kategori rukun Islam. Kenapa? Itu kan tauqif langsung dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW yang menyampaikan. Itu gak bisa pakai akal. Yang dibahas dari para ulama yang semestinya dimasukkan dalam rukun Islam yang keenam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan semestinya ya. Jadi gak masuk, dikadang-kadang harus pakai dalil, harus pakai nas, dalil. Dalilnya cuma 5. Mana ya? Banyak amal yang lain. Dakwah, Masya Allah. Jihad, Masya Allah. Tarbiyah, Masya Allah. Menyelesaikan budak, Masya Allah. Banyak yang luar biasa amal yang terkait para besarnya. Namun belum sampai tingkatan rukun Islam. Makan ni, insyaallah. Kalau mau dibahas terkait dengan sisi penjabarannya, kalau yang rukun Islam itu panjang penjabarannya. Sholat misalkan, itu dari mulai mukadimah sholat, masalah air, toharo dan yang terkait dengannya sampai ke sholat. Sholat dibahas dan mulai kaidahnya, yang wajib dibahas, sunnah-sunnah dibahas. Itu panjang masalah sholat. Nah, zakat juga begitu. Semuanya panjang pembahasannya sehingga dimasukkan dalam rukun Islam. Jihad hanya sebatas masalah jihad. Muqaddimah, mu'akhar itu juga. Itu dari sisi pandangan, dari sisi pembahasannya. Ngerti nggih? Yang cukup panjang itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Itu dimasukkan dakwah masuk, tarbiyah masuk. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar masuk, iqamatul hudud masuk. Kemudian jarak wa ta'adil masuk. Itu banyak pembahasan dimasukkan dalam kategori ini. Saya ada yang mengatakan layak dimasukkan dalam rukun Islam yang 6 kalau ada ini. Wallahu a'lam bissawab. Ribun? Masih ada yang lain? Tunggu. Ayo. Itu mau tanya. Tapi hukum asalnya barakallahu fikum tidak boleh. Semuanya kembali kepada orang tersebut yang diadakan donasi untuk kemaslahatan dia. Judulnya kan ta'awun untuk ikhwan kita yang sedang sakit parah perlu dana estimasi 30 juta. Semuanya berinfak untuk ini. Melampaui dapat 50 juta tutup kan gitu. Kelebihan 20 untuk siapa? Ya untuk dia. Semuanya nilai itu dia. Kan lebih Ustaz. Ya alhamdulillah rezekinya dia banyak. Barakallahu fikum. Maka digunakan untuk dia, pengobatan dia, mungkin untuk pengobatan selebihnya atau untuk hajatnya. Barakallah. Makanya supaya aman itu adalah dikasih keterangan di donasinya. Donasi untuk ikhwan yang sakit sekian. NB ketika donasinya melampaui batas yang direncanakan, mohon keikhlasannya nominal selebihnya untuk fulan, untuk hajatnya dia sehari-hari. Zen, ini hukum asal. Dikecualikan kalau antum itu ada panitia donasi semua yang terkait dengan bab sosial kemasyarakatan. Tim memang. Sehingga banyak hal yang didonasikan dimasukkan di sini untuk dikembangkan ke banyak pihak. Gitu. Antum bisa menyampaikan donasi. Donasi ini kepanitiaan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Supaya orang tahu yang sakit lah, yang inilah, yang itulah. Jelas. Saat itu dikasih keterangan, donasi dari tim ini untuk fulan lagi sakit. Estimasi sekian. Antum kasih NB di situ. Kalau melebihi jumlah yang ada, sisanya untuk kepentingan yang lain yang diatur oleh tim ini. Itu namanya jujur dan transparan. Silahkan. Sehingga orang yang berinfak itu tahu, jelas, ridho, dan ikhlas. Kalau nggak ada tim, langsung spontanitas diwujudkan, ya langsung itu dia semua untuk dia. Jangan eman-eman, kok enak dia dapat 50 juta. Kamu tuh donasinya ikhlas apa enggak sih? Kan ikhlas, bantu dia, lebih rezekinya dia gitu. Atau misalkan kepengen di karena dadakan terus kemudian ada rencana yang lain, sampaikan ke semua donatur. Tutup donasinya, mohon maaf, mendapatkan 50 juta, kelebihan 20 juta. Kami meminta izin kepada semua donatur, sisanya ini akan kami alokasikan untuk ini. Ditunggu selama 2 kali 24 jam untuk konfirmasi. Kalau enggak ada konfirmasi, kami alokasikan kemarin. Kenapa dikasih untuk 2 hari? Mungkin ada yang setuju. Enggak, saya enggak setuju, Pak. Lufalan aja. Boleh, tulis. Jenengan tahun berapa tadi? Sekian. Kasih. Gitu loh. Semua transparan. Niatan kita membantu orang. Bukan untuk kantong pribadi atau kantong komunitas. Makanya semua harus jelas. Jadi Pak, uangnya orang, jangan sampai Anda kesentuh uang panas. Bahaya ini Pak. Dipahami ya? Tun? Cekap? Atau ada lagi yang mau tanya lagi? Masih ada? Kalau masih ada, ada dulu gak ada masalah. Mana ya? Kalau gak ada ya wis. Ada yang tanya? Pun? Wonten-wonten? Cekap? Cekap ya? Tanya dulu, ada yang tanya lagi gak? Kalau ada yang tanya, ada dulu aja. Ada, tanya jawab, umat. Iya. Kalau BPJS subsidi pemerintah untuk raskin, dekor raskin, masyarakat miskin, raskin, untuk masyarakat miskin dan segala macam yang sesuai dengan program pemerintah, pakai. Itu semuanya dari pemerintah. Halal ya, tidak masalah. Sedangkan terkait dengan yang ada premi, ada klaim, ini yang menjadi pembahasan di kalangan para umum. Barakallahu fiik. Untuk kondisi kita di sini itu belum sampai dengan tahu. Belum dikatakan tahu. Karena aslinya hukuman kita mampu. Jadi tidak. Dikecualikan yang memang mau gak mau harus BPJS kayak PNS, ASN, perusahaan segala macam memang diilzam harus bayar dan langsung potong gaji. Terkait dengan mereka apakah bisa menggunakan itu dari menggunakan BPJS? Jawabnya bisa dipakai sesuai dengan gaji yang dipotong. Gajinya kan gajinya dia sendiri, uangnya dia sendiri. Untuk yang mereka ini gaji yang dipotong, potongan gaji itu miliknya dia sendiri. Kadang ada subsidi perusahaan untuk kesehatan, itu miliknya dia sendiri. Mungkin juga nanti dari Kemensos, dari pemerintah subsidi untuk karyawan. Anda mencari tahu gajimu berapa persen, ketemunya berapa, subsidi perusahaan berapa, berapa, ketemunya sekian. Tiap bulan nanti Anda bayar premi sekian. Itu aja. Sekian tahun kalau kasih kesehatan, 5, 6 tahun, 10 tahun baru sakit, itu aja. Wake duitku ini. Uang saya banyak ini. Ketemunya 30, 20, 50 juta. Itu pakai aja. Untuk kesehatannya itu sejumlah. Dikarenakan sama dengan itu menggunakan uangnya. Oh ya, tapi kalau baru 2 kali bayar premi, 2,5 kali 2 jadi 5 juta. Antum preso habisnya 30 juta, jangan. Antum menggunakan biaya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Apa itu? Rinciannya. Apa yang mesti, itu kan uangnya dia sendiri. Jadi dia menggunakan apa yang dia yang dia pribadi, ya monggo. Gaji yang dipotong, uang siapa ini? Uang dia sendiri. Mungkin ada perusahaan, ada dana perusahaan untuk kesehatan karyawannya. Itu kan sosial dari perusahaan. Itu juga haknya dia sendiri. Kemudian dari pemerintah barangkali ada juga subsidi. Itu punya dia sendiri. Kamu hitung, kamu cari informasi. Berapa uangnya antum? Antum kan bayar premi ya. Nah, kalau antum menggunakan sesuai dengan jumlah premi atau kurang daripada itu, ya mau itu halal. Ya kayak antum punya uang sendiri atau pakai untuk biaya pengobatan, ya monggo. Yang tidak boleh ketika antum menggunakan lebih daripada itu. Antum dikatakan termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil, bukan hanya. Baru. Terkait dengan asal pembahasan di BCS sendiri yang dikatakan tidak boleh. Tidak boleh, itu bukan masuk bab ta'awun. Ketika dia bayar premi, tempat klaim, itu bukan ta'awun dengan pemerintah. Tidak boleh. Jadi yang kalau saya pribadi ya, nanyakan langsung sama Syekh Al-Hulayfi Aden. Ketika dulu beliau pernah kemari, ketika itu, jauh sebelum zaman COVID. Tanya langsung. Alah-alah ya, tidak boleh. Dipahami? Mohon maaf, beliau secara pribadi, pribadi pun berpendapat yang BPJS, yang subsidi aja tidak boleh. Alasannya itu bukan pemerintah yang langsung menangani. Dilimpahkan pihak ketiga. Nah gitu ya. Kan sekali gitu, dilimpahkan ke pihak ketiga, asuransi. Itu memang katakan, asal jangan. Yang lain informasinya yang ini enggak ada masalah. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada keterangan dari fatwa dari ulama-ulama Indonesia yang mengatakan ini ta'awun dengan pemerintah. Ta'awun dengan pemerintah. Kalau ta'awun bukan ilzam. Ta'awun itu enggak ada ilzam. Yang kedua ta'awun itu ketika dia enggak mampu. Sehingga saya pribadi sampai sekarang belum punya ketua BCS. Saya masih mandiri. Semoga sehat-sehat saja. Enggak ada. Berapa? 5%. Dipotong berapa persen? Lima persen. Satu persen pegawai, 4% subsidi. Gratis ya. Dari pemerintah. Yang pensiunnya dipotong, potong ya, tanpa subsidi. Terus terkait dengan BPJS ini berarti ya pemaparan aja ya. Pemaparan aja. Jadi kan ini memaparkan atau ada yang mau tanyakan? Jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kan berbagai macam jenis kan. Kalau murni dari pemerintah miskin pakai. ASN murni pakai. Kemudian yang dipotong gaji plus subsidi silakan pakai sesuai dengan potongan gaji dan subsidinya. Nah, terkait dengan masalah yang mandiri sama, dia bayar premi silakan pakai sesuai dengan premi yang telah dia bayar. Jangan melampaui. Begitu. Terus? Nah. Paham. Itu kan teknis. Artinya ya betul lah mungkin diambil sama ini. Tidak. Yang anak maksud secara hukum seperti itu. Secara praktiknya nanti antum bisa memperkirakan sakitnya antum entek piro. Jadi antum misalkan sudah punya premi, antum bisa ngitung kan gajiku 1%, 4% dari pemerintah. Ketemunya sekian. Sebagai satu bulan saya bayar premi sekian bulan, sekian tahun, saya punya tabungan di situ 30 juta. Jenengan sakit. Jenengan tanyakan kepada yang kira-kira sakit saya ini pengobatannya habis berapa. Oh saya, Pak, jenengan ini ringan Pak, paling 1 juta Pak. Berapa saja menggunakan BPJS? Dikarenakan masih dalam lingkup tabungan Anda. Anda masih premi, masih dapat 5 juta. Ini itu kan jenengan. Anda sakit, tanya. Sakit ini, entah piro. Wah, dia perlu ini mungkin sampai 10 juta. Jangan pakai BPJS. Anda berobat mandiri. Apa BPJS? Karena yakin bakal melampaui premi Anda. Gitu, Pak. Itu prakteknya di lapangan. Ya nggak mungkin dijukuk ini 10 juta aku. Nggak mungkin. Otomatis jenengan kalau pakai itu, ya sesuai dengan paketnya. Jenengan sakit 30 juta, masih dalam lingkup klausulnya BPJS, ya bakal diobati dengan 30 juta. Meskipun baru premi 5 juta, kan gitu. Cuman dengan seperti ini Anda memakan harta orang 25 juta. Gitu. Intinya ketika praktek, dicek dulu semuanya. Entek piro sakit iki. Aku punya tabungan sekian gitu. Itu hitung-hitungan saja. Begitu, oh masih mungkin. Oke, BPJS pakai. Jika ada kan premi Anda masih memungkinkan atau menutupi semua tadi. Tapi kita antum prediksi sakitnya bakal membengkak biayanya. Dan tabungan premi nggak sampai segitu, jangan menggunakan BPJS ketika itu. Saat itu mandiri saja ketika berobat, supaya tidak masuk dalam pembahasan memakan harta orang dengan cara yang mau. Ya ribet sendiri, gimana lagi? Itu kehati-hatian supaya kita jangan sampai masuk dalam pembahasan memakan harta orang. Nah itu. Nggak mungkin diambil. Ya nggak bisa, jelas nggak bisa. Ya, paham. Nah jangan, ketika Anda mau periksa, cek semuanya. Kalau bisa nggak perlu premi, kan tanya. BPJS Pak, saat ini tambah BPJS. Bapak terdaftar loh Pak, saat ini jangan. Saya mandiri biaya. Enak tulis mandiri. Kalau rumah sakit sebenarnya mandiri, Pak. Iya, benar ya. Benar enggak? Rumah sakit itu seneng pasien mandiri apa ya? Mandiri, langsung deng gitu. Tapi karena kondisi, mau gak mau ya, cari BPJS, dikarenakan diizinkan. Itu aja perjuangannya luar biasa untuk mencairkan. Luar biasa perjuangan. Oh iya, kalau dia nggak mampu ya sudah langsung berubah ke murni pemerintah. Yang dibahas sekarang dia mampu kok, mampu, cuman punya tabungan premi gitu loh Pak. Eman-eman gak ada potong haji gurek gitu loh Pak. Ngapain gitu? Allah wabarakatuh. Cekap? Lu anak mana ini? Sampai Jabiro apa kok? Enak antum. Aku adoi. Masya Allah. Gimana Pak Rudi? PU. Oh tadi kan 1% gaji, 4% dari pemerintah. Jadi misalkan secara kalkulasi premi itu misalkan baru dapat sekian kali premi. Terus sakitnya Anda misalkan 40 juta. Jadi semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi beda-beda anu, semua ditanggung pemerintah atau semua ditanggung BPJS. Iya, misalkan kan kita kan bahasnya kan dipotong gaji, cuman pemerintah yang membayari, kayak gitu ya. Hanya kita sama sekali tidak bayar sama sekali. Tadi kan ketahuan dari program tadi kan 5%. Dengan punya gaji misalkan 10 juta. Berapa 5%-nya? Hah? 500. Saya bingung sih. Lihat 500 per bulan. Anda sudah 3 tahun di sana, berarti kan ada 36 bulan dikalikan 500. Kira itu 18 juta. Dengan tabungan 18 juta. Padahal lu sakit. Sakit menghabiskan 40 juta. Berapa selisihnya sekarang ini? Hah? 22 juta. 22 ini siapa yang bayar? Pemerintah yang membayar atau BPJS yang membayar? Paham. Paham. Artinya itu mereka yang ngurus gitu ya? Iya, iya. Ya, yang dikhawatirkan itu adalah di yang bayar BPJS diambilkan dari yang lain, dari yang lain. Nah, yang lainnya ini kan punyanya orang-orang yang lain juga. Itu aja sih. Kalau misalkan semuanya gratis dari pihak pemerintah, cuman dikelola BPJS, oh enak. Alhamdulillahirobbilalamin. Anteng guys. Mana bagus, anteng guys, aman insyaallah. Ya insyaallah ya. Alhamdulillah kalau begitu, makanya dicek saja semuanya. Kalau semuanya anteng ya, khawatir ada detail perincian atau semisal itu, makanya kita kasih tadi beberapa perincian. Wallahu a'lam. Gimana? Jawabannya tunggu sampai berlaku. Saya bikin SIM gak ada BPJS. Artinya belum merata. Kalau semua sudah menjadi peraturan baku semua Indonesia, berarti sudah diilzam, diharuskan untuk BPJS. ya bikin, gimana lagi? Ya bikin. Nah terus ya, sama kayak ASN, PNS, dengan mau gak mau kan otomatis ya. Ya wis di mana? Kok gratis? Alhamdulillah mana? Kan gitu lah ya. Nah, kalau yang masyarakat, selagi belum diilzam dan Anda mampu, mandiri saja. Jadi saya tingkat ilzam, harus bikin. Kalau gak bla bla bla bla bla, ya gak awi. Sama kayak harus bikin SIM, ya gak awi SIM. Harus bikin KTP, ya harus bikin KTP. Dia sudah gak mungkin terelak. Saya sampai sekarang ini tidak ada masalah. SIM baru, kemarin jadi, gak ada BPJS. Ada? Ada sih kok. Sudah mulai ada. Artinya itu belum menyeluruh di seluruh Nusantara. Ada di tempat antum kok belum ya wis. Santai sih ae. Kalau sudah ya gawe yo. Mana ya? Sudah ana mana? Itu yang bayar dikelola secara pribadi atau melibatkan asuransi? Langsung secara pribadi BPJS tanpa melibatkan pihak ketiga asuransi finansial? Langsung BPJS. Ada itu badan jaminan sosial. Gimana Pak? Asuransi ini pihak ketiga non pemerintah atau pemerintah? Jadi dari mulai awal pembahasan ngaji itu, ojo takon sing aneh-aneh. Dijawab tanpa rubut karepe dhewe. Ya monggo. Asuransi apa kan? Ya san sih itu. Asuransi pemerintah atau swasta? Untuk mengetahui biaya ini asuransi atau tidak, maka silakan baca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang BPJS. BPJS itu tidak sama sekali berkaitan dengan asuransi monopoli. Jadi itu pemerintah. Ya, sip. Dananya disendirikan atau nyampur antara subsidi murni pemerintah untuk masyarakat miskin, untuk ASN dan semua orang negara dengan yang mandiri. Dananya nyampur apa? Dewe-dewe. Yakin? Jangan aja ada undang-undang baru beda. Nyampur, yakin nyampur, yakin. Itu masalahnya, nyampur. Coba kamu kemudian sendiri khusus, misalkan ini pemerintah khusus, BPJS khusus, semuanya khusus gitu ya. Yang mandiri sendiri khusus gitu, enak tuh. Berarti murni pemerintah semua, enak tuh. Jadi ASN enak, PNS enak, Pol. Udah gaji digaji, udah dikasih jaminan. Wah, murid pemerintah semuanya, enak ini. Halal atau baik. Yang ini yang kemudian jadi pembahasan. Yang mandiri, yang mandiri. Yang ini pembahasannya silakan pakai yang sesuai dengan premi kalian. Hei gini campur. Hei gini campur. Benar Pak. Antum sebagai ASN secara klausul tadi 5% potong gaji meskipun pemerintah yang membayar. Ketika Anda menggunakan lebih dari tabungan premi Anda, itu lebih terkondi. Pemerintah khusus yang membayar tambahan kelebihan tadi atau menggunakan uangnya di kelola BPJS. BPJS. Dua nyampur, apa dewe-dewe nyampur. Lah ini mang, saya khawatirkan. Tercampur dengan dana premi-premi orang yang mandiri BPJS-nya itu. Itu namanya pembahasan detail. Babnya bab warak. Bab sikap warak, kehati-hatian jangan sampai kita memakan sesuatu yang bukan haknya kita. Dawa saat ini, dawa. Waktu kita kawarin dawa. Akhirnya kan mau ngapa harus ditanya lagi, detailkan. Iki sini, iki sini. Ya, ya dawa-dawa deh. Waktu memperpanjang pembahasan. Kata-kata di awal. Jangan takut sing aneh-aneh. Tidak dijawab, mata baru terapi diri. Ya tak? Maka kembali yang jelas-jelas saja. Ketika itu klausulnya potong gaji, hitungkan gajimu, kehati-hatian. Ketika antum mau berobat dan biaya pengobatan antum kala itu masih bisa diakomodir oleh tabungan premi, pakai ini. Kalau enggak, mandiri saja. Itu namanya kehati-hatian. Kehati-hatian. Saya pribadi masih mandiri. Masih mandiri. Nanti kalau jadi ilzam, ya sudah, nah kita daftar BPJS. Tapi dari desa sudah anak saya sudah dimasukkan BPJS. Baru nanti ya pas kemarin sakit itu BPJS. Nah aku bapak Yora. Mana pakai? Hari Sabtu. Mau tanya? Nah, halo. Hari Sabtu. Kalau antum tidak mampu tuh enak gitu loh. Tidak mampu Ustaz, yakin tidak mampu. Tidak mampu Ustaz, miskin itu paling enak. Langsung bikin BPJS murni pemerintah. Enak wis. Sekarang antum tuh mampu, antum mampu bikin BPJS bayar premi di masalah. Benar lho, Pak. Ini jariku ya. Untuk hati-hatian, untuk kesehatan saja antum mampu, antum gunakan mandiri saja. Mandiri saja. Dan insyaallah ada perbedaan kualitas pelayanan. Ya dok ya? Dan? Iya lah, maksudnya. Oh, BPJS kan ada kelas-kelasnya. Kelas sekian, obatnya cuma sekian. Kelas sekian, obatnya sekian. Gimana tuh? Gimana tuh? Oke. Gini-gini juga lumayan ke rumah sakitnya. Kok gak sembuh-sembuh ini? Penyakitnya ini? Atau pakai apa? BPJS kelas berapa? Subsidi murni pemerintah. Ya, subsidinya untuk penyakit Anda, obatnya segini aja. Kepengennya Zed? Bayar. Oke. Gimana? Bayar kan? Karena melebihi standar BPJS. Apa enggak punya obatnya di rumah sakit? Punya. Anda pakai apa? BPJS. Kelas berapa? Sekian. Ini obatnya sampai sekian aja. Bahkan dikasih hari. Jangan melebihi sekian hari. No, Pak. Gimana tadi? Nanti aku loro. Ya, masih mampu. Pak, BPJS. Boten. Pak, mandiri. Mampunya berapa? Kelas ini. Kasih obat yang paling zen. No, Pak. Kok mampu kok? Gimana? Dan dikasih sesuai dengan permintaan Anda. Kamarnya kok VIP. No. Saya kamar satu orang. Terus mandiri. Kasih obat yang paling bagus. Petuka api obatnya, Pak. Wah, ada di situ. Panas langsung insyaallah. insyaallah. Ya, gimana lagi? Masing-masing terkondisikan dengan situasi. Jujur, dokter-dokter kita yang ngaji kadang ngobati sambil nangis. Karena enggak bisa mengeluarkan lebih daripada itu. Pasiennya BPJS. Cuma sekian obat yang dikeluarkan. Penyakitnya melebihi. Dia punya obatnya harus makannya tinggi, tapi nggak bisa. Nek macam-macam ketek dia. Ya sudah, saono akhirnya nangis nangis. Piye maneh? Tersebut terkondisi. Hari insya Allah semoga semuanya baik, negara bagus, bangsa bagus, semuanya baik ya. Jangan mencari kambing hitam, cari kambing putih mawon. Rasanya lebih enak. Naqrafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.